Teruskanlah jalanku, mudahkanlah langkahku menuju surgamu. Bersungguh menghadap, ku angkat tangguku, memohon mengharap ridho ampunanmu. Tak sanggup bila ku berada di kami. Hanya kepada-Mu kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah maaf kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Bersimpuh menghadap, ku angkat tanganku, memohon mengharap ridho-Mu.